Dia tidak cantik dan rupawan, namun hatinya buatku tertawa. Karena dia cintaku, karena dia sungguh cintaku. Wow, wow, wow. Oh kawan, tolonglah sampaikan kepadanya apa yang ku rasakan dan ku apa yang ku rasakan dan ku inginkan, bahwa hanyalah